Saya mau bertanya tentang tempat kerja kami di hotel berbintang. Ada gak hubungannya sama gulu ini? Anggap saja ada ya. Apakah halal bekerjanya di bidang apa dulu nih? Kalau restorannya, receptionnya, kan gitu, pekerjaan profesional, nggak ada masalah. Setahu saya nggak ada masalah. Tapi kalau kerja di bar, nyiapin minuman keras, sengaja manggilin perempuan-perempuan tidak benar buat tamu, haram. Gitu kan? Seperti itu memahaminya. Karena dalam mengambil sebuah hukum halal atau halal, haram atau halalnya, itu diambil hukum global namanya. Hukum global. Halalkah saya bekerja di supermarket, semua yang dijual produk halal, tapi ada di kulkasnya bir? Halalkah gaji saya? Halal. Karena satu itu tidak mengganggu yang banyak ini sebenarnya, walaupun itu tidak baik, gitu kan? Pernah dengar nggak hukum air yang di kolam tertetesi dengan 2-3 tetes kencing? Di istilah ilmu fikih namanya kullah. Satu kullah, dua kullah, satu kolam kalau kita ya. Anggaplah diameter 1 meter kali 1 meter, satu kullah misalnya. Tertetesi dengan 2 tetes kencing manusia. Najiskah air itu? Hah? Ada yang bisa jawab enggak? Mana ustaz-ustaz saya di sini? Enggak najis. Kalau tidak berubah bau, rasa, warna, enggak najis. Namanya hukum global. Kecuali kalau berimbang atau mendominasi, nah itu baru. Seperti itu memahaminya. Jadi asalnya hotel bintang 5 jasa, fasilitas interiornya dijual, pelayanannya dijual, kurinernya dijual, kan itu. Ada yang menyimpang memang, ada yang menyimpang seperti didatangkan perempuan, tapi biasanya itu secara individu. Kalau resmi peraturan biasanya tidak ada kan. Jadi memang seperti itu. Tentu, tentu jauh lebih baik kalau antum cari kerjaan yang betul-betul murni, lebih baik. Apalagi kalau bisa jadi pedagang, itu bagus sekali. Saya selalu motivasi semua teman-teman yang tadinya kerja di lembaga, kemudian mereka memang sudah ada modal, ada ide-ide bisnis, kembangin, lebih baik itu. Tidak terikat jam kerjanya, peraturan kita sendiri yang taruh, tadinya kita bekerja, kita sekarang yang pekerjakan orang lain, banyak manfaatnya.